السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Di hari pertama bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, membimbing kita semua untuk mengisi hari-hari di bulan penuh berkah ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama puasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebaikan pahala yang banyak yang ada di bulan suci Ramadan. Dan tentunya mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV senantiasa bersemangat melewati setiap aktivitas di pagi hari ini. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-11. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib, Syihabuddin Abu Abbas Ahmad Ibn Lu'lu Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, kita sudah membahas tentang rukun-rukun wudu. Beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, furuduhu sittah. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Sudah kita sebutkan dari mulai niat, ya, niat saat membasuh wajah, lalu membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai ke dua mata kaki. Lalu yang ke-6 adalah at-tartibu ala ma dzakarnahu, melakukannya dengan tartib atau sesuai dengan urutan yang kami sebutkan. Tentunya urutan itu adalah telah sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita coba merinci perkara yang sifatnya fardu. Yang pertama adalah an-niyatu. Qala al-muallif rahimahullah, fayanwi al-mutawaddi'u raf'al hadas. Seorang yang berwudu berniat mengangkat hadas. Jadi ketika saya dan kita berwudu, niat yang kita hadirkan di hati adalah niat untuk raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Tentunya hadas yang bisa diangkat oleh wudu adalah hadas kecil. Adapun hadas besar seperti haid atau nifas atau apa namanya junub, ya, mimpi basah atau bercampur dengan istri, itu tidak cukup dengan berwudu, tapi harus mandi besar. Maka ketika seorang muslim hadas kecil, lalu dia hendak misalnya melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lain yang memerlukan wudu sebagai syarat sahnya ibadah, maka dia berwudu dengan niat adalah raf'ul hadas. Apa itu raf'ul hadas? Artinya mengangkat hadas. Lalu dikatakan awit taharatu lissalah. Boleh juga seseorang berniat, ya ketika dia berwudu berniat at-taharata lissalati. Niatnya taharah. Jadi boleh kita berkata dalam hati, ya Allah saya niat mengangkat hadas. Atau boleh juga kita berniat, ya Allah saya berniat taharah untuk salat. Itu diperbolehkan. Boleh dengan istilah mengangkat hadas. Atau boleh juga kita menggunakan, ya Allah saya berniat untuk taharah lissalah. Au li amrin. Atau untuk satu perkara, la yustabahu illa bittaharati. Atau untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali setelah bersuci. Contohnya kata beliau, kamashil mushab au ghairihi. Contohnya adalah mengusap mushab, mengambil mushab, atau yang lainnya. Yang lainnya contohnya tawaf misalnya. Jadi boleh kita berniat, aku niat mengangkat hadas, atau aku niat bersuci untuk sholat, atau aku niat bersuci karena akan memegang Quran, atau untuk tawaf, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Illa al-mustahadhah. Kecuali seorang wanita yang berada di dalam kondisi istihadhah. Nanti akan dibahas secara terperinci apa itu istihadhah. Tetapi secara umum istihadhah itu adalah keluarnya darah terus-menerus melampaui kebiasaan seorang wanita haid. Jadi darahnya keluar terus-menerus. Itu darahnya disebut darah istihadhah, darah penyakit. Seorang muslim ketika dia berwudu, dia berniat untuk raf'ul hadas. Atau dia berniat taharatu lissalah. Atau dia berniat taharah li amrin la yustabahu ya illa bittaharah. Atau dia berniat bersuci untuk sesuatu yang memang tidak boleh kecuali dengan bersuci. Contohnya adalah mashu al-mushab. Illa kecuali. Kecuali bagi wanita yang haid dan bagi orang yang terkena man bihi salisul baul. Orang yang terkena salisul baul, yaitu satu kondisi di mana seseorang tidak bisa mengendalikan keluarnya air kencing. Air kencingnya keluar terus-menerus. Kalau pada wanita, darah keluar terus-menerus. Tapi pada laki-laki biasanya ada semacam penyakit apa istilahnya, prostat atau terkait dengan kantong kemih ya, saluran kemih. Itu mengakibatkan kencingnya keluar terus-menerus. Artinya baik wanita yang istihadhah atau seorang laki-laki yang terkena salisul baul, ini dia hadasnya daim. Hadasnya terus-menerus, tidak putus-putus. Karena najisnya terus-menerus keluar, kencing najis. Darah najis menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Maka mereka hadasnya ini terus-menerus. Maka mereka tidak berniat raf'ul hadas. Baik itu wanita yang istihadhah ataupun laki-laki yang mengalami salisul baul atau orang yang tayamum, mereka tidak berniat raf'ul hadas. Kenapa tidak berniat raf'ul hadas? Karena seorang yang terkena istihadah, darah terus menerus, hadasnya tidak putus. Dan orang yang salisul baul, kencingnya keluar terus menerus, hadasnya tidak putus. Maka mereka ketika berwudu untuk salat, bukan berniat untuk raf'ul hadas, tetapi fayanwi istibahata fardis salah. Tetapi mereka berniat untuk istibahah, meminta agar diperbolehkan melaksanakan fardus salah. Itu bedanya. Kalau yang normal, tidak terkena istihadah, dia berwudu, niat di hatinya apa? Ya Allah, saya berwudu untuk salat. Atau ya Allah, saya berwudu untuk mengangkat hadas. Tapi bagi orang yang istihadah, yaitu wanita yang darahnya keluar terus-menerus, atau seseorang yang terkena salisul baul, kencingnya keluar terus-menerus, dan bagi orang yang tayammum menurut mazhab Imam Syafi'i, walaupun khilaf di antara para ulama, itu mereka berwudu bukan dengan niat raf'ul hadas, tetapi berniat istibahati fardis salah. Ya, berniat agar diperbolehkan melaksanakan salat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, au ghairihi minal ibadat, mereka tidak boleh berniat mengangkat hadas karena hadasnya terus menerus, tetapi mereka berniat istibahah fardis salah, meminta agar diperbolehkan melaksanakan salat atau ibadah yang lain yang membutuhkan bersuci. Contohnya adalah tawaf misalnya, atau menyentuh mushaf misalnya, dan lain sebagainya. Lalu beliau berkata, wala yanwi raf'al hadas. Bagi tiga kelompok ini, yaitu mustahadhah, man bihi salisul baul, dan orang yang tayammum, la yanwi raf'al hadas, mereka tidak berniat mengangkat hadas. Li'anna hadasahu da'imun la yartafi', karena hadas yang mereka alami terus menerus dan tidak terangkat. Mereka berwudu, datang lagi darah, datang lagi kencing, dan begitu terus, apa namanya, terus menerus. Ya, oleh karenanya di dalam penjelasan Ibnu Naqib, orang-orang dalam kondisi-kondisi ini, ketika pun mereka berwudu, mereka tidak berniat toharah, atau mereka tidak berniat raf'ul hadas, tetapi berniat berwudu listibahati as-salah, atau listibahati fardis salah. Jelas ma'asyiral muslimin, walaupun di poin tayammum tentunya ada khilaf ya di kalangan para ulama. Apakah tayammum itu adalah rafi'un lil hadas atau mustabihun lis salah? Apakah tayammum itu fungsinya mengangkat hadas sebagaimana wudu, atau dia hanyalah salah satu sebab atau sebab yang dengannya seseorang boleh melaksanakan salat? Itu di mazhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa tayammum tidak mengangkat hadas, tetapi dia hanyalah salah satu wasilah yang dengannya seseorang boleh mengerjakan ibadah yang disyaratkan harus berwudu. Ya, harus berwudu. Oleh karenanya kata mereka, seandainya ada seseorang yang junub, ya, lalu dia tidak menemukan air, berdasarkan hadis Ammar ibn Yasir, dia boleh tayammum. Boleh tayammum. Ketika dia tayammum, apakah dia boleh sholat? Boleh sholat. Ya, boleh sholat. Tetapi apakah hadasnya sudah terangkat? Belum. Maksudnya, oh iya, kalau nanti dia ketemu air, dia mandi. Ini yang dimaksud dengan listibahatis sholat. Ya, Qawli istibahati al-ibadah, misalnya at-tawaf, wa qiraatil Qur'an, dan yang lainnya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan, wa syartuhu, adapun syarat daripada niat, an-niyatu bil qalbi, niat itu tempatnya di hati, ya. Wa syartuhu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bagusnya wa syartuha, yaitu syarat niat, an-niyatu bil qalbi, ai mahallun niyati al-qalb. Maksud an-niyatu bil qalbi ai mahallun niyati al-qalb, tempatnya niat itu di hati, itu hukum asalnya. Dan kaitan dengan ini ulama sepakat. Ulama sepakat bahwa niyah mahalluha al-qalb. Mahallun niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Wa an taqtarin, wa an taqtarina bi ghusli awwali juz'in minal wajh. Dan disyaratkan yang namanya niat berwudu, taqtarin, digabungkan alias bersamaan dengan dia membasuh wajah pertama kali. Karena nanti membasuh wajah ada tiga, yang wajib itu satu. Maka niat itu berbarengan atau digabungkan dengan pertama kali kita mengusap wajah. Karena ini kewajiban yang pertama, maka di situ harus kita niatkan. Ya, di situ harus kita niatkan. Jadi poinnya ada dua. Pertama kata beliau, mahallun niyah al-qalb. Tempatnya niat itu di hati. Yang kedua, hendaknya niat ketika kita berwudu, taqtarina an taqtarina, digabungkan atau diikat atau bersamaan, bi ghusli awwali juz'in minal wajah. Ketika kita memulai mengusap bagian wajah. Tentunya usapan yang pertama. Karena itu yang wajib. Itu bidayah an-niyah, permulaan niat, kata beliau. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam menjelaskan poin ini, kata beliau, li'anna waqtan niyati awwalal ibadah. Karena waktu niat itu adalah awal ibadah. Waktu niat, awal ibadah. Ini penting sekali. Ini bisa menjadi kaidah, ya. Waktu niat adalah awal ibadah. Wa ghuslul wajhi awwalu faraid al-wudu. Dan membasuh wajah itu adalah fardu pertama di dalam wudu. Membasuh wajah adalah fardu pertama di dalam wudu. Maka niat diharuskan, ya, dilakukan, ya, dengan cara digabungkan bersamaan dengan kita mengusap wajah atau bagian wajah ketika kita sedang berwudu. Baik. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yundab, dan dianjurkan, disunnahkan, ayyatalaffaza biha, dianjurkan agar seseorang melapaskannya, maksudnya melapaskan niatnya. Tentunya ini masalah yang diperdebatkan luar biasa, sudah sering kita sampaikan masalah perdebatan ini, ya. Tapi di mazhab Imam Syafi'i mereka menganggap mustahab. Mereka meyakini bahwa mahallu an-niyah al-qalb, tempatnya niat itu di hati. Tetapi kalau dia ingin melepaskannya, itu dianjurkan. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, liyusa'idul lisanul qalba. Agar lisan ini ketika kita mengucapkannya membantu hati. Liyusa'idul lisanu al-qalba. Agar lisan membantu hati. Terkadang muncul was-was di dalam hati. Bagaimana cara menghilangkannya? Yusa'idul lisanu al-qalba. Lisan membantu hati. Wahada. Dan hal ini. Idza lam yakun hadirul qalbi kama yanbaghi. Ini mengucapkannya di lisan, kalau dia tidak bisa menghadirkannya dengan semestinya di dalam hati, maka silahkan dibantu dengan lisan. Ini komentar siapa? Profesor Dr. Mustafa Dib. Artinya selama dia bisa menghadirkannya dengan baik di dalam hati, menghadirkan niat dengan baik di dalam hati, tidak muncul was-was, keragu-raguan, maka cukup dengan yang ada di dalam hati. Hanya kan dikatakan tadi, mahallun niyah al-qalb. Tempatnya niat di hati. Wa yundabu ayyatalafaza biha. Dan dianjurkan kalau mau dilapaskan. Kapan dianjurkan? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu, in idza lam yakun hadirul qalbi kama yanbaghi. Apabila niat itu, dia tidak bisa hadirkan dengan semestinya di dalam hatinya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, "Wa an takuna min awwalil wudu." Dan disunnahkan berniat sejak awal kita wudu. Ya, tapi yang wajib yaitu ketika kita mengusap wajah. Tapi kalau kita mau sejak awal berniat, itu yustahab. Yundab. Bagus kalau kita mau berniat sejak awal. Sejak awal berarti sejak misalnya membasuh tangan, ya sebelum kita memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam hidung, itu dianjurkan kita berniat sejak awal. Tetapi kalau kita berniat sejak awal, yajibu, wajib, istis'abuha ila ghasli awwalil wajh. Kita wajib terus menghadirkan niat tersebut sampai dengan kita membasuh bagian wajah. Membasuh bagian wajah. Jadi niat itu tetap kita hadirkan dalam hati. Kalau kita ingin berniat sejak awal, yaitu sejak kita membasuh tangan 3 kali kan seperti itu. Itu kalau kita mau niat sejak itu, sejak awal wudu, yaitu dari kita melakukan sesuatu yang sunnah dan bukan fardu, itu harus dipertahankan niat di hati. Yajibu istishabuha ila ghasli awwalil wajh. Kita jaga niat kita di hati, kita pastikan niat itu masih ada, sampai kita mengusap wajah yang pertama. Karena itu yang fardu pertama. Dan niat adalah qasdu syai muqtarinun bifi'lihi. Yaitu maksud melakukan sesuatu, yang mana maksud itu berbarengan dengan fi'l, perbuatan yang dia maksudkan. Fa in iktasara 'ala an-niyyati 'inda ghuslil wajhi kafa. Tetapi seandainya seseorang mencukupkan dengan niat ketika dia mengusap wajahnya atau membasuh wajahnya, itu cukup. Itu cukup. Jadi niat itu opsinya, posisi niat opsinya 2. Opsi yang pertama berniat sejak awal, sejak kita wudu. Kalau kita berniat sejak awal kita wudu, maka itu niat dipertahankan sampai kita membasuh wajah 1 kali. Karena yang wajib 1 kali. Tetapi seandainya kita ingin berniat hanya ketika membasuh wajah saja, itu cukup. Walakin, akan tetapi, la yuthabu, seseorang tidak mendapatkan pahala, ala ma qablahu min madmadatin wastinsyakin wa ghasli kaffin. Ya. Tetapi, Kalau kita niatnya baru ketika mengusap wajah yang pertama, apa yang kita lakukan sebelumnya tidak bernilai pahala. Misalnya membasuh tangan, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, itu tidak bernilai pahala. Kalau kita niatnya hanya ketika membasuh wajah. Oleh karenanya dianjurkan niatnya sejak pertama kali berwudu. Sejak pertama kali berwudu. Kok enggak dapat pahala? Ah, ya innamal amalu binniyat. Dia baru berniat ketika mengusap wajah. Oh, terus gimana solusinya? Ya niat dari awal. Niat dari awal. Itu wajib atau sunnah? Itu niat di awalnya mustahab. Tetapi wajib ketika kita membasuh wajah. Karena itu adalah bagian gerakan atau bagian yang wajib yang pertama dibasuh ketika seseorang berwudu. Kemudian, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib berkata, wa yundab an yusammi Allah Ta'ala, dan dianjurkan bagi orang yang berwudu menyebut nama Allah, yaitu Bismillah. Bismillah. Sebelum berwudu dia baca Bismillah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadin jayyid, dengan isnad yang jayyid. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, talaba ba'du ashabin nabi wudu'an. Sebagian sahabat Nabi mencari air untuk wudu. Maka baginda Rasul bersabda, hal ma'ahadikum mahal ma'a ahadin minkum ma'an? Apakah ada di antara kalian yang punya air? Maka fawadha yadahu fil ma' wa yaqul. Ini sahabat ramai, jumlahnya sekitar 70 orang. Mereka tidak dapat air untuk wudu. Mereka bingung. Maka Nabi berkata, ada enggak di antara kalian yang punya air? Ada enggak di antara kalian yang punya air? Para sahabat mengatakan ada satu orang yang punya air. Maka Nabi letakkan tangannya di air tersebut. Maka tiba-tiba keluar air yang sangat banyak dan di antara jari jemari Nabi. Lalu beliau berkata, tawaddu bismillah. Berwuduklah kalian dengan bismillah. Ai qailina dzalika indal ibtida'i bih. Yaitu sambil mengucapkan bismillah ketika berwudu. Qala Anasun. Maka Anas bin Malik berkata, ra'aitul ma'a yakhruju min baini asabi'ih. Aku melihat air itu keluar dari sela-sela jari jemari Nabi. Mukjizat. Hatta tawaddu min indi akhirihim. Sampai orang yang terakhir dapat wudu. Ila li Anas. Ditanyakan kepada Anas, kam tarahum. Saat itu jumlah kalian berapa kira-kira? Anas bin Malik berkata, nahwan min sab'in. Ya, sekitar 70 orang. Ini mukjizat keberkahan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu berarti disunnahkan ya membaca bismillah. Wa an yaghsila kaffayhi thalathan. Dan hendaknya dia membasuh tangannya 3 kali. Kedua telapak tangannya dibasuh 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang sebelumnya telah kita baca. Hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an. Ketika beliau meminta air untuk memberikan contoh bagaimana Nabi berwudu. Di dalam riwayat itu dikatakan, faghassala kaffayhi 3 marrat. Beliau membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Ya, dan hendaknya tangan itu dibasuh sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Artinya membasuh tangan itu, kalau kita ingin mengambil langsung dari ember, hendaknya diciduk, kita bersihkan tangan kita sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Kecuali kalau zaman sekarang kan sudah ada keran. Oleh karenanya dulu Nabi, cara beliau membasuh tangan itu dengan menuangkan sedikit air ke tangannya, lalu membasuhnya sebanyak berapa? 3 kali. Hal ini berdasarkan riwayat, ya, dikatakan bahwa dalam hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala an,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di nomor telepon 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Tangerang. Bagaimana hukum tradisi membangunkan sahur berombongan yang dilakukan oleh anak-anak dengan suara yang nyaring keras sekali sambil memukul-mukul tong, kaleng dan nyanyian yang sangat mengganggu sekali karena terlalu memekakkan telinga? Allah alam bisaf, ya hukum asal ya membangunkan orang sahur, ya hukum asalnya tidak masalah. Bagian dari mengingatkan ya, membangunkan enggak ada masalah ya. Bahkan dahulu dalam Islam itu ada azan dua kali. Dalam hadis dikatakan inna bilala yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya dulu Bilal itu azan di malam hari. Maka makan dan minumlah kalian ketika azannya Bilal. Ya, sampai kalian mendengar azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi sekedar membangunkan tidak masalah. Tetapi kalau membangunkan dengan cara yang tidak benar, ya dengan cara yang malah mengganggu, ya atau apa namanya, membuat orang merasa tidak nyaman dengan suara yang pekak, yang berisik misalnya ya, maka tentunya ini tidak diperbolehkan. La dororo wa la diror. Tidak boleh kita membuat satu hal apa yang sifatnya buruk, merugikan orang lain. Sebagaimana tidak boleh membalas kerugian dengan membuat kerugian yang lain. Ya, dan dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladhina yu'dhunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqadihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukmin baik laki-laki dan perempuan tanpa ada salah apapun, sungguh mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai niat kita beribadah malah sampai menzalimi orang-orang lain. Allah alam bisab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Apakah hadis yang menyatakan kalau kita sholat tarawih itu 10 surat, fadilahnya ini. Kalau 100 surat begini, kalau 1000 surat begini. Apakah ada benarnya seperti itu, Ustaz? Baik. Jadi yang kedua, Ustaz. Baik. Jadi pertanyaan pertama kaitan dengan jumlah surat. Iya. Yang kedua? Yang kedua, Ustaz, bagaimana sebenarnya pengaturan surat buat anak-anak, Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik. Nah, udah ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada hadis yang mengatakan siapa yang membaca sekian surat dalam sholat dia akan dapat ini, akan dapat itu? Wallahualam bishawab, sebatas yang saya tahu tidak ada. Ya, sebatas yang saya tahu tidak ada. Tetapi sebaik-baik sholat kalian adalah yang paling lama berdirinya. Ya, sebaik-baik sholat kalian, kata Nabi, yang paling lama berdirinya. Walaupun demikian, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, ya, agar kita hendaknya melihat kondisi makmum. Ya, Rasulullah menegur sahabat yang mulia Mu'az ibn Jabal ketika beliau memanjangkan bacaannya di dalam sholat. Kata Mu'az, jangan seperti itu. Kalau kalian mengimami sholat orang lain, maka hendaknya kalian memendekkan, fal yukhaffif. Hendaknya kalian ringankan. Karena sesungguhnya di belakang kalian itu ada makmum yang usianya sudah tua, atau sedang sakit, atau masih anak-anak, atau memiliki keperluan dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada ketentuan apa namanya, siapa yang baca sekian akan dapat ini, akan dapat, yang saya tahu tidak ada. Ya, tapi kita pernah dulu membahas dalam pembahasan kajian kitab Matan Abi Syuja, bahwa ada ayat-ayat yang biasa dibaca oleh Nabi di waktu-waktu sholat. Misalnya ketika sholat maghrib membaca An-Nasr dan Al-Kafirun. Lalu ketika misalnya sholat apalagi sholat subuh membaca Al-A'la. Ya misalnya, atau hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu ada riwayat dari Nabi. Atau hari Jumat membaca Al-Insan dan As-Sajdah misalnya. Itu ada. Tetapi secara khusus siapa yang baca ayat ini sekian akan dapat ini dalam sholatnya, yang saya tahu tidak ada. Dan saya belum pernah mendengar riwayat seperti itu. Dan hendaknya tentunya kita berhati-hati di dalam mengambil agama, mengambil ilmu agama. Hendaknya kita mengambil dari orang yang memang kompeten, artinya kita mengetahui background dia, di mana dia menuntut ilmu, ya, apakah dia memiliki kapasitas atau tidak. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang na'udzubillah berbicara tanpa ilmu. Padahal berbicara tanpa ilmu, apalagi terkait dengan agama, bahaya. Ya Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, padahal inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Padahal pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara dosa yang paling besar adalah berbicara dengan atas nama Allah tanpa ilmu. Begitupun berbicara atas nama Rasul tanpa ilmu. Dalam hadis dikatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, atas nama Rasul, maka bersiap-siaplah menempati posisinya di neraka. Lalu bagaimana terkait dengan saf al-aulad? Safnya anak-anak dalam sholat, tentunya ya anak-anak diperbolehkan mereka menghadiri sholat berjamaah, khususnya anak-anak yang sudah tamyiz, ya sudah mulai dewasa, walaupun belum baligh diperbolehkan. Berdasarkan hadis, Nabi Muhammad berkata, muru auladakum as-salah wa hum abna as-saba', ajarkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Artinya 7 tahun mulai kita ajarkan mereka salat, apa rukunnya, apa syaratnya, apa wajibnya. Tentunya laki-laki kita ajak ke masjid, kita didik mereka ya bagaimana seharusnya salat yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Lalu di mana posisi mereka? Wallahu a'lam bishawab ya. Hendaknya mereka berada di belakang posisi orang-orang yang dewasa. Atau mungkin kalau zaman sekarang menurut saya baiknya mereka berada di samping ayah mereka. Itu saya rasa lebih bagus. Tujuannya agar mereka bisa mengambil keteladanan dari ayah mereka. Dan ketika mereka memiliki kesalahan, ayah mereka bisa langsung menegur. Ini yang menyedihkan hari ini adalah masjid kita penuh dengan anak-anak, tapi ayahnya tidak datang. Sehingga sering dikatakan anak-anak yatim, padahal ayahnya ada. Tapi ayahnya tidak datang ke masjid untuk memberikan keteladanan, atau untuk menegur anaknya ketika anaknya salah. Yang terjadi di banyak masjid kita lihat, itu masjid menjadi tempat mereka bermain dan ketika sholat, bukan hanya masjid tempat bermain. Ketika sholat itu waktu mereka bermain. Saling dorong. Sehingga malah mendatangkan madarat untuk jamaah yang lain. Hilang kehusyuan. Mendengar teriakan mereka, tawaan mereka, candaan mereka ketika sholat. Bukan di luar sholat. Ketika sedang sholat. Ini terjadi karena tadi mungkin hilangnya kontrol orang tua. Kalau menurut saya silakan bawa anak kita yang usia 8 tahun, 9 tahun ke masjid. Tapi letakkan di samping kita. Ya, apakah itu akan memutus sab? Tidak, ya tidak memutus sab. Ya, letakkan di samping kita lalu sholat bersama kita sehingga ketika kita sholat dia bisa melihat bagaimana ayahnya sholat. Lalu ketika ayahnya melihat anaknya ada kesalahan, dia pun bisa langsung memperbaiki. Ya, dan kalaupun ayahnya tidak ikut, misalnya, maka bisa diletakkan di agak posisi di belakang. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya sedang masa pemulihan pasca operasi. Selama masa pemulihan, suami saya disarankan tidak sholat jamaah ke masjid dahulu untuk menjaga dari terpapar wabah. Maka suami sholat tarawih di rumah. Apakah suami masih tetap dapat pahala jamaah? Allah orang bisab ya, sholat sunnah itu sekali lagi yang paling bagus di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebaik-baik sholat kalian adalah yang dilakukan di rumah illa al-maktubah, kecuali yang wajib. Maka yang wajib yang utama adalah di masjid. Salat-salat wajib itu di masjid. Adapun salat-salat sunnah yang paling bagus, yang lebih besar pahalanya adalah dikerjakan di rumah. Ya, jadi itu harus diketahui. Salat di rumah, kalau itu salat sunnah lebih bagus daripada salat di masjid. Maka seorang ayah, dia berjamaah bersama istrinya. Salat berjamaah bersama istrinya, salat tarawih, salat malam, dan itu saya rasa hal yang sangat bagus sekali. Hal yang kesempatan seorang ayah mencontohkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dapat sholat jamaah? Ya, kalau dia di rumah berjamaah, dia dapat pahala sholat berjamaah. Allah Alam Bissab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Di pertanyaan yang saya ingin mengakhiri, dapat dimulai memudukkan itu semua ya Ustaz. Nah, kalau di kamar masuk, saya itu apakah saya membaca bismillah, boleh tidak membaca bismillah Ustaz? Ketika kita berwudu, baca bismillah sejak awal. Baik. Bagaimana kalau apa Ibu? Mandi, disunnahkan mandi. Sunnah Ibu. Sunnah. Baik, itu saja Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita tidak membaca bismillah di tempat-tempat yang kotor ya. Lalu bagaimana solusinya? Ya ketika masuk ke kamar mandi kita baca bismillah. Sebelum masuk ke kamar mandi kita baca bismillah, itu lebih selamat. Walaupun sebagian ulama kontemporer mengatakan kamar mandi zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Karena kalau zaman dulu ketika seseorang buang kotoran, ya kotorannya di situ, tidak pergi kemana-mana. Tapi kalau zaman sekarang masuk ke dalam kamar mandi, lalu seseorang buang kotoran, itu kotorannya dalam waktu berapa detik hilang. Tidak tersisa sama sekali. Ya, sebagian ulama berpendapat tidak masalah dibaca bismillah di dalamnya. Tapi untuk kehati-hatian saya rasa tetap saja kita untuk memuliakan lafaz, lafzul jalalah, lebih baik sebelum masuk kamar mandi kita baca bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mandi hari Jumat sunnah menurut pendapat yang lebih kuat. Jumhurul ulama mengatakan sunnah. Berdasarkan hadis, Rasulullah berkata, mani getasala yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mah. Wa man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mah. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka bagus. Wa mani getasala fal guslu afdol. Tapi siapa yang mandi, mandi itu lebih utama. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa mandi itu wajib bagi orang yang badannya bau atau yang sudah seminggu tidak mandi, itu wajib. Ya, walaupun secara hukum asal menurut jumhurul ulama mandi di hari Jumat adalah sunnah. Apakah ada mandi sebelum hari puasa, hari Idul hari Ramadan? Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ada. Tidak ada sunnah dari Nabi mandi besar sebelum bulan suci Ramadan. Itu yang saya tahu tidak ada. Ya, tidak ada. Apalagi yang kita lihat di masyarakat, satu kampung turun ke sungai bersama-sama mandi, ada laki-laki, ada perempuan. Tentunya ini adalah perbuatan yang mungkar. Ya, perbuatan yang menyelisihi syariat. Bukan hanya dia perbuatan yang baru, yang diada-adakan dalam agama, tetapi di dalamnya banyak sekali terjadi kemungkaran. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita memberikan zakat fitrah kepada orang yang sudah pikun? Terkadang orang itu ingatannya ada, terkadang tidak ada. Tidak masalah. Yang terpenting dia orang masuk kategori orang miskin. Karena dikatakan dalam riwayat bahwa zakat fitr itu adalah tu'matun lil masakin, makanan untuk orang-orang miskin. Selama orang yang pikun itu masuk kategori miskin, maka dia fakir atau miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Artinya tidak masalah diberikan kepada orang tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau nanya Ustaz. Kok ada yang katanya di bulan Syaban itu amalan dinaikkan ke langit. Tapi setelah nisfu Syaban, cukup amalan ditutup. Baik. Terus cukup amalan itu dibuka lagi kapan ya Ustaz kalau begitu Ustaz? Baik, Ibu. Waalaikumsalam. Ada hadis yang mengatakan, hadisnya hadis Usamah ibnu Zaid, sahabat Nabi dan anak dari anak angkat Nabi. Usamah ibnu Zaid, seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi. Beliau satu ketika bertanya, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa sebenarnya alasannya engkau banyak sekali berpuasa di bulan Syaban? Itu pertanyaan Usamah bin Zaid. Maka baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ya Usamah, bulan Syaban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dia ada di antara Rajab dan Ramadan. Di dalamnya banyak amal-amal saleh. Amal-amal manusia diangkat kepada Allah, dan aku suka ketika amal ibadahku diangkat kepada Allah, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Itu hadis ini menjadi dasar bahwasanya bulan Syaban adalah momentum di mana amal kita dilaporkan. Apakah setelah amal dilaporkan catatan amal ditutup? Ya tidak. Amal itu terus, enggak ada putusnya. Rasulullah bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Datang bergantian mendatangi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam menulis amalan di malam hari, malaikat siang menulis amalan di siang hari, dan terus begitu kondisinya. Sampai kelak kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pencatatan amal itu tidak ada liburnya. Apalagi Ramadan ini sibuk karena banyak amal soleh yang dicatat. Ya. Oleh karenanya Syaban adalah momentum diangkatnya amal satu tahun. Ya. Oleh karenanya Nabi, apakah ketika diangkat Nabi berhenti beribadah? Tidak. Oh, ini lagi dilaporkan, kita enggak perlu lagi ibadah. Justru Nabi inginnya beliau amal dilaporkan kepada Allah, ibadah jalan terus. Fa idza faragta fansab. Makanya Nabi berkata, aku ingin ketika amal ibadahku diangkat kepada Allah, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Artinya jangan putus amal. Teruslah beramal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Datanglah kepada Allah sampai kematian itu datang menghampiri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Yaitu bersyahadat, melaksanakan salat, zakat, puasa, haji, berpuasa dan berhaji bagi yang mampu. Allah alam bissawab. Pertanyaan keempat dari pesan singkat. Bagaimana kalau kita salat tahajud, ketika baru satu rakaat azan subuh berkumandang. Bagaimana kalau kita ganti niat kita dikarenakan azan subuh telah berkumandang, kita ganti niat kita dengan witir saja? Allah alam bisawab, menurut saya jangan diganti, lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Kalau memang niatnya dua rakaat, tambah satu rakaat. Karena ada hadis Rasulullah bersabda, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka hendaknya dia man adraka, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia sudah mendapatkan salat. Artinya salatnya sudah sempurna, tinggal dia tambah satu rakaat lagi. Lalu saya belum sempat witir, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubadah Ibnu Shamit dan sahabat-sahabat yang lain bahwa mereka pernah mengqadha witir sebelum salat subuh. Mereka pernah mengqadha witir sebelum salat subuh. Jadi tidak masalah, silahkan Ibu, kalau memang niatnya dua rakaat ya udah tambahin satu lagi, baru setelah itu misalnya qabliyah subuh, baru setelah itu salat subuh. Allah alam bisawab. Hanya saja perlu diingat, kalau kita salat mepet menjelang waktu subuh lebih baik witir. Berdasarkan hadis Rasulullah bersabda, "Fa in khasyya ahadukum subuh falyusalliha rak'atan wahidah." Kalau kalian khawatir masuk waktu subuh, salatlah witir satu rakaat. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah, assalamualaikum. Terputus. La haula wala quwata illa billah. Bisa dicoba lagi ya. Pertanyaan kelima, apakah niat harus dengan melafalkan dalam hati, bukan cukup dengan kita sadar atau tahu kalau kita akan melakukannya? Tidak cukup. Tidak cukup dengan sekedar sadar dan ingin melakukan, tidak. Bagaimana kita bisa membedakan antara sholat yang wajib, sholat sunnah, sholat yang sifatnya adaan atau sifatnya qodoan, kecuali dengan menghadirkan niat. Jadi ketika saya mau sholat maghrib, itu berbarengan dengan mengangkat tangan, Allahu Akbar, saya katakan dalam hati saya, Allah saya niat sholat maghrib. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya, usolli maghrib atau usolli fardu maghrib. Begitu. Atau ketika saya mau mengqadha zuhur, ketika mengangkat tangan, saya katakan dalam hati, Allah saya niat qadha zuhur. Harus ada niat seperti itu. Ya harus ada niat. Dan niat adalah syarat diterimanya amal. Likulli imri'in ma nawa, seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Sulawesi Tengah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Sulawesi Tengah. Silakan Bapak. Ya. Bagaimana Al-Qur'an hukumnya itu kalau dibaca Allahu Akbar? Jadi terputus di situ, Ustaz. Allahu Akbar. Itu kayaknya di mana hukumnya itu? Dalam sholat dan takbiratul ihram seperti itu. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallah. Jadi takbiratul ihram ya, pernah kita bahas dulu di pembahasan matan Abi Syuja, bahwasanya takbiratul ihram adalah salah satu syarat, bukan syarat, dia adalah salah satu rukun di dalam salat. Dan takbiratul ihram ini wajib, artinya harus dilakukan. Ya tidak boleh seseorang salat tapi dia tidak takbiratul ihram. Lalu bagaimana takbiratul ihram yang benar? Dikatakan adalah Allahu Akbar. Harus bersambung. Dikatakan di sini, walafzut takbiri muta'ayyinun bil arabiyah. Lafaz takbir itu harus berbahasa Arab. Tidak bisa Allah maha besar, tidak bisa. Harus Allahu Akbar. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat apa hukumnya kalau diganti Allahul Akbar. Itu beda pendapat. Sebagian pendapat di mazhab Syafi'i membolehkan. Sebagian lain mengatakan tidak. Berdasarkan hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Itu yang pertama. Jadi lafaznya adalah Allahu Akbar. Kata beliau, nanti akan kita bahas ya. Di pertemuan yang mungkin beberapa bulan ke depan insyaAllah. Dikatakan, "Walau asqata harfan minhu." Kalau seandainya ada satu huruf saja yang hilang, itu tidak sah. Misalnya contohnya kita katakan Allahu Akbar. roknya hilang. Itu tidak sah. Itu kondisi yang pertama. Atau dia diam di antara dua kalimat. Allah Akbar. Itu tidak sah. Karena itu tidak disebut takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Tapi kalau Allah Akbar, itu tidak sah. Otomatis kalau takbiratul ihramnya tidak sah, salatnya tidak sah. Ya. Yang ketiga, atau di antara Allah dan Akbar ditambahkan wawu. Allahu Akbar, tidak sah. Salatnya tidak sah. Karena takbiratul ihramnya tidak sah. Atau antara ba dengan ra ditambah alif. Allahu Akbar. Allahu Akbar di antara ba dengan ra ditambah alif. Ini pun tidak sah. Lam tan akid dalam 4 atau 5 kondisi ini tidak sah. Ya. Dikatakan di sini kenapa tidak sah? Li adami ityanihi bit takbiril matlub. Karena dia belum melakukan takbir yang disuruh oleh syariat. Fi surati naqs wali khurujihi an yusamma takbiran. Dan juga karena yang kondisi begitu memisahkan Allah dengan Akbar atau menambahkan wau, itu tidak disebut dengan takbir. Allah alam bisa. Saya rasa sudah habis pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istiqomah sampai ke akhir bulan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.